Kemudian di halaman 44 tentang mad farqu, ini meneruskan kajian tentang mad ini, di resumenya itu ada di halaman nomor 11. Tuh ya, nomor 11 mad farqu. Mad farqu ialah mad badal. Oh, kalau di resume saya sudah diurutkan. Nomor 9 mad badal ialah baris berdiri adanya di alif. Ini kita bicara cetakan Indonesia, panjangnya 2 harokat. Nomor 10 resumenya mad lajim mukhaffaf kalimi ialah mad badal yang bertemu huruf mati. Nomor 9 bertemu dengan huruf mati. Nomor 9 apa? Mad badal. Sedangkan mad farqu ialah mad farqu mad badal bertemu dengan huruf bertasdid. Ini sebetulnya mirip dengan mad lajim musaqqal kalimi. Di sini mad badal. Kalau mad lajim musaqqal kalimi mad tabi'i ketemu huruf bertasdid, kalau mad farqu mad badal bertemu huruf bertasdid. Panjangnya 6 harokat atau 3 alif gitu ya. Tuh, qul aa asalnya jadi qul azzakarin. Qul aallah jadi qul aallah. Itu mad farqu adalah mad badal yang bertemu dengan huruf bertasdid. Mirip dengan mad lajim musaqqal kalimi. Bedanya, kalau mad lajim musaqqal kalimi, mad tabi'i ketemu huruf bertasdid. Kalau mad farqu, mad badal bertemu huruf yang bertasdid. Di diktat C ada di halaman 30 tentang mad farqu ini. Sedangkan nomor 13, mad tamkin. Mad tamkin ialah, sebetulnya kalau kita cermati sama seperti mad tabi'i, tidak beda. Hanya mad tamkin ini agak spesifikasi khusus untuk huruf-huruf yang ia-nya ada dua. Ya, mad tamkin ialah mad yang terdiri dari dua huruf ia yang bertemu dalam satu kalimat. Ada dua ia. Sedangkan ia yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid, dan yang keduanya mati. Panjangnya 2 harokat, itu contoh nomor 1. Sedangkan nomor 2 sampai 6 itu panjangnya 2 sampai 6 harokat, ya ada lagi itu. Sama sepertinya seperti mad adil di sukun. Di resume kami, mad tamkin ini ada di nomor 16. Apa itu mad tamkin? Ialah dua ya yang bertemu dalam satu kalimat atau satu kata. Yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid, bertemu dengan ya mati. Panjangnya berapa? 2 harokat. Satu alif. Ada juga yang panjangnya 2 sampai 6 harokat, 1 sampai 3 alif. Ah, dibuat satu alif juga sama, orang 1 sampai 3 alif kok ya. Itu. Jadi mad tamkin kalau menemukan dua ia bertemu dalam satu kata. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya dalam satu kalimat. Ada dua ia dalam satu kalimat, ia yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati. Itulah mad tamkin. Mana? Huyitum tuh. Ada dua ia dalam satu kata. Kenapa bahasanya kalimat? Bahasa Arab kata itu kalimat. Huyitum. Ada dua ia, ya pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati tuh. Hui yi tum. Ya dua ya, ya yang pertama berbaris kasroh bertasdid ketemu ya mati. Itu panjangnya satu alif. Sedangkan nomor 2 sampai 6 itu 1 sampai 3 alif atau 2 sampai 6 harokat. Ya disamain juga enggak apa-apa. Wan nabiyyin, dua ya yang bertemu dalam satu kalimat, ya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati. Ummiyyin tuh ya. Aliyin, Hawariyin, Nasraniyin. Kalau ibu dan bapak jeli, ini tidak beda dengan pelajaran mad adid li sukun kan. Kalau huyi itu dengan mad tabi'i kan. Mad tabi'i sama kan, huruf berbaris kasroh dengan ya mati. Ini mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad adid li sukun. Hanya karena kalimatnya dua ya yang bertemu dalam satu kalimat, di mana ya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati, maka namanya bukan mad adid li sukun di sini, jadi mad tamkin. Ya lupa-lupa dikit cuma disebut mad adid li sukun juga enggak ada masalah, yang penting bacanya betul. Hanya segi penamaan itu bukan mad adid li sukun di sini, tetapi ini mad tamkin, mirip dengan mad adid li sukun, sama persis seperti mad adid li sukun ya. Gitu, hanya karena dua ia yang bertemu dalam satu kalimat, di mana ia yang pertama berbaris kasroh dan bertasid ketemu ia mati, maka tidak disebut mad adid li sukun lagi yang ini. Ini disebut mad tamkin. Panjangnya sama persis seperti mad adid li sukun. Ah, kalau lupa dibaca seperti mad adid li sukun juga enggak masalah. Yang penting membaca Al-Qur'an itu benernya, bukan pinternya. Kalau pinter fardu ain, fardu kifayah untuk kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Sedangkan ismam ini bacaan la ta'munna, la ta'manna dibaca la ta'munna ya asalnya. La ta'manna menjadi la ta'munna. Itu ada bunyi wau seperti itu. Ismam ini hanya di kalimat, di kata ini saja. Di surat Yusuf ayat ke 11 la ta'munna asalnya ya, la ta'manna jadi la ta'munna. Itu kajian tentang ismam ini tidak begitu banyak karena hanya ada di surat Yusuf ayat 11 saja. Sedangkan imalah ini juga hanya sekedar keilmuan saja. Ibu dan bapak sebaiknya tidak make, tidak mempergunakan ini kalau belum mantap betul keilmuan tajwid, keilmuan tahsin dan baca Al-Qur'annya. Karena kalau kita tidak tahu, baca ini seperti orang lagi bercanda. Orang Betawi kan ente mau kemana? Nah ini sama, logat aja. Imala ini bismillahimajoroha wa mursa majrehe wa mursehe gitu kayak waduhe. Itu kalau kita belum sampai pada ilmunya jangan dulu. Tetapi yang segi keilmuan kita tahu, itulah namanya imalah. Gitu. Ya imalah hanya ini saja menurut kiraat hafaz ya. Kan tetapi kalau menurut Kisai, Abu Amir, Hamzah dan Warosi, imalah itu banyak. Seperti yang sering kali dikumandangkan Ustaz Muammar ZA gitu kan dulu waktu he gitu. Walaili saja. Tapi kalau yang enggak tahu mah seperti bercanda, padahal memang ada ilmunya. Bagi kita sebaiknya tidak dulu. Tapi segi keilmuan oh tahu. Kalau orang ada baca seperti itu imalah namanya. Seperti ente mau kemana kan Betawi itu gitu, punya gaya gitu ya. Baik, itu segi keilmuannya, tajwidnya.